Pandainya kau bersilat lidah, seolah aku yang bersalah. Pandainya kau membagi duka, seolah engkaulah korbannya. Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tega, tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Masih di sini, di kamar sunyi, hanya lilin menemani. Cerita ini sungguh kejam, terlalu kejam. Pilunya menyesak di dada. Bareng-bareng ya. Terlalu sadis kata, sungguh ku tergoda dengan rayuanmu. Sinarlah sudah harapan cinta yang kita bina hilang sia-sia. Pandainya kau bersilat lidah, seolah aku yang bersalah. Pandainya kau membagi duka, seolah engkaulah korbannya. Bida tahu lagu ini gak? Gak tahu, tapi kamu request. Mungkin setelah ini kamu akan hafal lagunya. Tapi tenang aja, kamu harus joget di sini, karena kamu di TikTok terkenal banget loh. Sendirian malu. Cece, temenin Cece. Masih di sini, di kamar sunyi, hanya lilin menemani. Harus kemana akan ku bawa cerita ini? Sungguh kejam, terlalu kejam. Pilunya menyesat di dada. Goyang ya. Terlalu sadis kata, mengaya duka lara. Sungguh ku tergoda dengan rayuanmu. Sinarlah sudah harapan cinta yang kita bina hilang sia-sia. Pandainya kau membagi duka, seolah aku yang bersalah. Pandainya kau membagi duka, seolah akulah korbannya. Pandainya kau bersilat lidah, seolah aku yang bersalah. Pandainya kau membagi duka, seolah engkaulah korbannya. Thank you Vida, thank you Cece. Salam buat yang di sana. Gak ada lah.